rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis terakhir itu hadis Abu Hatim di bab minasyirki lubsul khalqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala wa dawadafqihi wali Abi Hatim wali bani Abi Hatim Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Hudzaifah dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun, bahwa Hudzaifah pernah melihat seseorang yang di tangannya ada benang, ya, minal humma untuk mengobati sakit demam, sakit panas. Orang ini melakukan sebabnya tersebut tidak pernah Allah syariatkan dan tidak ada korelasinya, ya. Dia menjadikan sebab dari hal-hal yang tidak pernah Allah syariatkan. Kalau panas dia berobat, Nabi syariatkan dengan pakai es, batu es, pendingin, atau minum obat, minum madu, minum batu sauda, atau minimal ke dokter, atau istirahat. Nah ini pakai gelang, ini gak ada korelasinya secara medis, apalagi secara tauhid. Faqata'ahu, kemudian Hudzaifah, ya, memutuskan benang yang ada di tangan orang tadi. Watala, seraya membacakan ayat qaulahu, firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Jadi pengingkaran Hudzaifah ini sama dengan pengingkaran Nabi sebelumnya, ya. Ketika Nabi SAW melihat orang yang memakai jimat, maka Nabi SAW memerintahkan kepada seorang yang memakai jimat untuk melepaskan. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Juga Nabi SAW memerintahkan pada seseorang yang mengenakan jimat, Nabi menyatakan inziha fa innaha la taziluka illa wahnan, copot itu, lepas, karena hal itu tidaklah menambah untuk dirimu melainkan hanya kelemahan. Pasti lemah. Orang yang pakai penglaris pasti gagal. Kalaupun itu dia laku, itu fata morgana, itu hanya istidraj. Nanti Allah hancurkan di dunia dan di akhirat. Karena Nabi sudah menyatakan la taziduka illa wahnan. Wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati dalam keadaan engkau seperti ini belum bertobat, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Walaupun para ulama menyatakan memakai jimat, ini hukumnya dirinci, apakah bisa syirik akbar atau syirik asghar. Kalau seorang meyakini bahwa jimat tersebut cuma perantara yang mendatangkan manfaat menolak mudarat Allah, tetap dihukum syirik. Itu apa? Syirik asghar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendatangkan asbab berupa demikian. Kalau dia meyakini bahwa jimat tersebut yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah jimat tersebut, ya, maka berarti dia syirik akbar. Namun yang menarik di sini, perhatikan ya ikhwah, Hudzaifah membawakan ayat terkait syirik akbar. Hudzaifah membawakan ayat wa ma yu'minu aktsaruhum, ini terkait kaum musyrikin Quraisy. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, dan sebagian besar mereka tidak beriman pada Allah melainkan dalam keadaan mereka menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Illa wa hum musyrikun. La yu'minuna bi rubbiyyah wa la uluhiyah. Ya. Perhatikan ayat ini terkait syirik akbar, tetapi Hudzaifah menyatakannya itu untuk syirik asghar. Maka para ulama menyatakan ada kaedah bolehnya membawakan dalil, ya, yang terkait syirik akbar untuk mentahzir, memperingatkan dari perbuatan syirik asghar, dan sebaliknya. Nah, ini boleh karena keduanya sama-sama syirik. Ibnu Abbas bahkan menjadikan ayat syirik akbar untuk syirik asghar. Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dan juga Ibnu Abbas membawakan ayat ini, kata beliau mentafsirkannya dengan syirik asghar. Ya, beliau membawakan ayat ini untuk mentahdir murid-murid beliau dari perbuatan syirik asghar. Maka ini diperbolehkan. Ya, lihat perhatikan Nabi SAW, Hudzaifah, maka salaf mereka semuanya, mereka sangat bersemangat untuk mentahdir kesyirikan. Ya, Nabi SAW sampai memerintahkan untuk mencopot benang yang ada di tangan seseorang sebagai jimat. Demikian pula dengan murid beliau dari kalangan sahabat, yaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, kita baca syarahnya. Zada Hudzaifatu zara Hudzaifatu maridan. Hudzaifah pernah menziarahi, membesuk maknanya, ya, orang yang sakit. Fawajada fi yadihi khaitan. Kemudian Hudzaifah, ini orang ini lagi dibesuk sama Hudzaifah. Nah, namun hal ini tidaklah menghalangi Hudzaifah untuk mentahdir kesyirikan. Walaupun yang ditahdir adalah orang yang sedang dibesuk. Enggak pakai cerita enggak enak. Ini masalahnya perkara besar, perkara kesyirikan. Enggak pakai enggak enak. Coba kalau kita, enggak enak. Orang kita lagi ziarahi, lagi besuk. Dia pakai jimat-jimat, kita enggak enak. Nah, kalau Hudzaifah enggak pakai enggak enak, enggak enak. Ini syirik tahdir, bawain ayatnya ayat syirik akbar lagi. Bawain ayatnya ayat syirik, syirik akbar. Ya, wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Membawakan ayatnya ayat syirik akbar, berdalil dengan ayat syirik akbar buat mentahdir perbuatan syirik asghar. Orang lagi sakit diziarahi, ditahdir. Nah, ini biar sembuh ini. Hah? Biar sembuh. Biar sembuhnya dia dari penyakit syirik asghar itu lebih bermanfaat daripada sembuhnya dia dari penyakit demam. Kalau dia demam sampai mati enggak masalah, menggugurkan dosa dia. Tapi kalau enggak sembuh dari penyakit syirik asghar, la haula wala quwata illa billah. Ya, Allahu musta'an. Nah, falamma sa'alahu an irdihi min hadzal khayt, maka tatkalahu min gharadihi, afwan. Maka tatkala Hudzaifah bertanya kepada orang ia besuk tadi, an gharadihi, terkait tujuannya apa maksudnya, bisa jadi dia itu buat gaya-gayaan. Nah, itu tahdirnya lain. Ya, tujuannya apa? Min hadzal khayt, dari benang ini yang ia taruh di tangannya. Wa akhbarahu, dan orang yang sakit ini menceritakan kepada Hudzaifah, annahu lidaf'il humma, bahwa ini untuk mencegah penyakit demam. Qata'ahu Hudzaifah, ya, wa adduhu syirkan. Hudzaifah langsung memotong gelang tadi dari benang tadi, dan beliau menganggapnya ini sebagai sebuah kesyirikan. Mustadillan ala dzalika biqaulihi ta'ala, beliau berdalil perbuatan tersebut syirik dengan firman Allah Ta'ala. Lihat, ayat yang digunakan ini adalah ayat syirik akbar. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka musyrik. Manal ayat, makna ayat ini, anna katsiran, bahwa banyak minan nas, banyak dari kalangan manusia, yakunu mu'minan billahi walakin yukhritu imanahu bisyirki. Ya, banyak yang beriman pada Allah namun mereka mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, ini penting sekali ini. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Al-fawaid. Ya, faedah. Ini penting ya. Syirik asghar, jangan lihat asghar-nya. Dia membuat iman itu berkurang. Syirik asghar membuat iman berkurang. Syirik asghar masuk dalam cakupan ayat, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama yang tidak mengkategorikan syirik asghar sebagai dosa besar yang dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun syirik asghar pasti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaannya dengan syirik akbar, ya, ini pendapat yang paling rajih di kalangan ulama. Perbedaannya dengan syirik akbar, kalau tadi pendapat yang paling rajih, syirik asghar pasti tidak diampuni. Adapun perbedaannya dengan syirik akbar ya mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik asghar tidak mengekalkan. Syirik akbar menghapus seluruh amal pelakunya, semuanya. Semuanya dari awal sampai akhir. Kalau syirik asghar menghapus amal yang amal tersebut terdapat syirik asghar. Syirik asghar tadi. Ya. Namun ya, sama kesamanya apa? Sama-sama tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Ya, iya dan billah. Ini penting ini. Makanya Nabi ngajarin kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minad dhanbi alladzi la a'lam. A'udzubika minasyirki a'udzubika minasyakki wal kufri ya, wasyirki wal kufri. Siapa yang hafal doanya? A'udzubika minasyakki wasyirki wal kufri wan nifaqi wasu'il akhlaq. Ah itu. Nabi ada doa dua kali itu. Ya, dua doa minta perlindungan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat syirik. Jadi aku berbuat syirik menyekutukan Engkau dengan sesuatu hal dalam keadaan aku mengetahuinya. Ya. Kemudian Nabi juga berdoa lagi, Allahumma inni a'udzubika minasyakki. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syak, dari keraguan, wasyirk, dari kesyirikan, wal kufri, dari kekafiran, wan nifaq, dari kemunafikan, wasu'i akhlak, dan akhlak yang buruk. Nabi Ibrahim doa, apa doanya? Rabbi jnubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah aku, jauhilah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini kita nabi bukan, rasul bukan, enggak pernah doa minta perlindungan dari kesyirikan. Ini penting ini. Ya, berbahaya karena pasti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syirik asghar. Ya. Memang ada ulama yang menyatakan syirik asghar tahta masyiatillah. Namun pendapat ini marju. Yang kuat ialah syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak mengekalkan pelakunya di neraka, tidak menghapus seluruh amal dan tidak menjadikan pelakunya murtad sebagaimana ya, ya syirik akbar yang memurtadkan pelakunya. Iya dan billah. Al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil dari kisah Hudzaifah ini. Ya. Qala izalatul munkari bil yadi walau lam ya'dan sahibuh. Ya. Yaitu menghilangkan kemungkaran dengan tangan walaupun orangnya tidak mengizinkan. Ya. Nah, ini. Wajibnya menghilangkan kemungkaran. Kalau kesyirikan kayak gini ikhwah, ya. Tidak perlu kita tidak enak. Enggak enak, sampaikan aja itu syirik. Itu syirik. Ini hujah, biar jadi hujah buat mereka. Ya, karena bisa jadi mereka memang lalai. Mereka menyepelekan urusan agama ini. Kita ingetin dalam peringatan terakhir. Ya, masih ngeyel juga udah urusannya itu di sisi Allah. Ya, ada orang nih mau hajatan pakai pawang. Ya, di belakang dia ya. Masih ngasih sajen. Nah, ini kasih tahu nih syirik. Syirik segala macam. Yang dagang pakai penglaris. Jangan cuma dihajar, diboikot tuh rumah makannya, dinasihati, ini syirik, nggak boleh. Jangan cuma dihajar, ya, jangan cuma diboikot, dinasihati, dinasihati. Siapa tahu dia tersentuh dengan nasihat antum, masya, ya, jadi gratis. Ini ya. Baik. Yang kedua, annatikhadal khayti wa nahwihi lidaf'id darari syirkun. Ya, perhatikan. Bahwa ya menjadikan benang dan semisalnya untuk menolak mara bahaya, menolak bala, itu adalah kesyirikan. Ya, enggak ada sebab itu mendatangkan kesehatan, sebab untuk menghilangkan penyakit demam pakai gelang benang di tangan, enggak ada. Nah, ini syirik. Allah tidak pernah menjadikan mengikat benang sebagai sebab dari asbab-asbab al-waqiah. Ya, al-waqiah. Sebab-sebab yang akan mendatangkan kesembuhan. Tidak ada. Kata Nabi, tadawaw, berobatlah kalian. Tadawaw bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Ya sudah kita berobat, datang ke dokter, minum madu, habatus sauda, ya, zaitun, dibekam, apalagi. Banyak sekarang tuh. Apalagi tuh, pas dua pak. Di pijit, refleksi pakai apalah ya. Hatta pakai apa tuh namanya jarum-jarum tuh? Akupuntur. Nah, itu boleh-boleh aja. Nah, ya. Nah, itu sebab-sebab syar'i. yang boleh datang ke dokter berobat, datang ke apotek ceritain ke apoteker nih saya sakit ini sakit itu. Tapi kalau gantungin apa masukin gelang benang ke tangan itu apa ini? Sebab apa kayak gini? Ya Allah musta'an. Kemudian ya, yang ketiga, wujubul ingkari mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Oh, enggak ada tendeng aling-aling itu. Hah? Dari Hudzaifah ngeliat kemungkaran, langsung dibacakan ayat syirik akbar lagi. Ah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Ah, siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, maka jegahlah, ya rubahlah kemungkaran tadi dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu, fabilisanih dengan lisannya, enggak mampu juga fabiqalbi. Selemah-lemahnya iman tapi itu mengingkari dengan kalbunya. Wadzalika adapun iman. Selemah-lemahnya iman. Ini jangan pakai enggak enak, enggak enak. Kalau kita enak, kalau kita berani ngomong orang, "Mas, jangan ngerokok, Mas." Berani kita. "Mas, jangan ngerokok, Mas. Ada anak kecil, Mas." Berani enggak? Berani. "Ini ada anak kecil, ada antum ada di situ, ada orang ngerokok. Antum berani ngomongin kan?" Berani. Padahal dampaknya mudaratnya itu, dampak mudaratnya itu untuk diri kita, untuk anak kecil yang ada di ruang itu aja. Tapi kalau kesyirikan, dampaknya itu besar. Kalau Allah murka, kena semuanya. Hah? Kena semuanya. Ini kalau ngeliat kesyirikan di rumah, kalau sama orang oke, beranilah. Sama orang berani, oh jagoan. Nah, sama orang berani. Nah, ini sama keluarga, takut. Yang melakukan kesyirikan, mertua, takut. Hah? Yang melakukan kesyirikan, ya, pesugihan, penglaris, jimat, pawang hujan, susuk, pakai gitu-gituan, ya, adalah mertua kita, om kita, takut kita, nggak usah takut, bilang aja, kita pun bukan juga dalam rangka ingin mendebatnya, tapi menyampaikan hujah, bukan dalam rangka mendebat, menyampaikan hujah, ya, dia menang, dia ngeyel. Selama masih bisa diluruskan, enggak bisa, ya udah, kholos. Ya, berlepas diri. Ya, berlepas diri. Paham enggak sih? Ya, jangan ini, ya masalah kesyirikan ini enggak bisa ada kompromi. Ya, sudah, Pak. Kunjungin orang sakit besok. Yang besok ditahdir. Nah. Itu lagi sakit ditahdir. Nah. Padahal itu dia lagi sakit, dibesuk. Berarti ini apa kerabatnya, temannya atau kenal ya? Kenal kan? Masa besok enggak kenal? Ya, biasanya kalau kita ngebesuk orang kenal kan? Nah. Kalau enggak siapa kamu? Siapa kau lah ya? Ente siapa ya? Nah, ini kenal biasanya. Kenal lagi. Nah, lagi besuk yang dibesuk ditahdir. Nah, ini masalah kesyirikan ini penting ini. Hah? Enggak apa-apa jantungan biarin. Tapi parah kalau begitu. Kalau teman pakai gelang gaya bayangin, bilangin. Tanya apa maksudnya? Kalau mau ngikutin, nih mau ngikutin pemain band barat, ya, itu tasyabuh. Itu kan permainan perempuan gelang. Ya juga nggak boleh ngikutin orang barat. Kasih tahu ke situ. Tidak bab syirik, ya bukan bab syirik. Nah itu, ini bagian dari bab al-wala wal-bara. Jadi bab al-wala wal-bara kita wajib berlepas diri dari orang kafir sampai meniru ya kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Nah kalau kayak tadi itu, ini ya pakai gelang, pakai anting, prianya pakai anting gitu kan. Nah, cowok pakai giwang, ya Allah. Geli banget ya. Nah, ini ya kita kasih tahu. Nah, tapi itu bukan kesyirikan, itu bukan syirik. Masa orang pakai gelang langsung syirik? Lihat dulu, makanya Hudzaifah bertanya. Ya. Hudzaifah bertanya, apa itu? Untuk apa? Oh, ini untuk demam. Ya, maka baru ditahdir. Ya, jangan langsung nahdir ya. Taib yang keempat. Ya, umku fahmi sahabah. Wasa'atu ilmihim, dalamnya pemahaman sahabat dan luasnya ilmu mereka. Ya, al-khamis yang kelima. anna syirka yujadu fi hadhil ummah. Kesyirikan itu memang ada di umat ini. Jadi keliru kalau ada yang menyatakan enggak ada itu terjadi kesyirikan di umat ini. Problem terbesar di umat ini adalah akhlak. Problem terbesar di umat ini adalah bla bla. Ya, syirik dianggap sebagai sebuah hal yang fiksi, yang enggak ada. Nah, ini adalah mendustakan kenyataan. Sejak zaman dahulu ada kesyirikan. Ya, kesyirikan ada, ditahdir oleh Nabi, ditahdir oleh sahabat, tobat, ada artinya ada. Sampai agama Islam ini sempurna. Ya. Kemudian masih terus ada sampai hari ini. Bahkan hari ini kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Ya. Kemudian yang ke-6. Anna qalba syakhsi qad yajtami'u fihi al-iman wa syirku. Bahwasanya kalbu seseorang terkadang ya terkumpul di dalamnya ada keimanan, ada kesyirikan. Ya. Mungkin seorang bertauhid. Bertauhid dengan ya rububiyah, uluhiyah, asma sifat, menjauhi syirik akbar. Menjauhi syirik akbar, tetapi dia tidak lepas dari syirik asghar. Riya, sum'ah, ya bersumpah dengan nama selain Allah, ya atau pakai jimat kayak begini dari jenis-jenis syirik asghar yang menafikan tauhid. Yang menafikan tauhid. Nah, ini jadi memang ada terkadang seseorang beriman juga syirik. Syirik apa? Syirik asghar. Taib, munasabatul asari lil bab. Apa hubungan asar riwayat ini dengan bab ini? Ya, haitsu dalla ala haitsu dalla amalu Hudzaifah. Amal perbuatan Hudzaifah ini menunjukkan hada ala anna ittikhadal khayt, bahwa orang yang menjadikan benang lidah il darar untuk menolak menangkal mara bahaya syirkun, itu adalah kesyirikan. Li'anna daf'ad darari minal af'alil khasati billah, karena menangkal mara bahaya itu adalah diantara perbuatan-perbuatan Allah yang khusus hanya untuk Allah. Allah lah yang menolak mara bahaya, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Gak ada yang mampu selain Allah tabaraka ta'ala. Ya, kita masuk ke bab berikutnya. Bab majaa fi ruqa wa tamaim. Ya. Tadi orang yang pakai benang tadi tahu enggak kalau itu syirik? Hah? Tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Tetapi tetap ditahdir enggak sama Hudzaifah? Tetap ditahdir. Syirik enggak ada alasan, enggak tahu. Ya. Baik, bab majaa fi ruqa wa tamaim. Bab berikutnya. Bab tentang ruqa, jamak dari ruqyah. Ya. Wa tamaim, jimat-jimat. Maksudnya di sini mantra-mantra. Ya. Jampi-jampi, mantra-mantra, jampi-jampi. Nah, ini banyak ini. Jampi-jampinya tukang dagang ketika penglaris pertama, ya, duitnya dikepret-kepretin ke dagangannya. Pakai jampi-jampi apa? Hah? Laris manis Tanjung? Tanjung Kimpul. Hah? Dagangan habis? Duit ngumpul, Allah Ustaz. Duitnya dikepret. Nah, ini kesyirikan nih, ya. Nah, ini hubungan, ini ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, ya. Ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kan minasyirki lubsul halqah, di antara kesyirikan mengenakan gelang, ya, khayt benang dan semisalnya untuk menolak mara bahaya dan menangkal mara bahaya dan bala. Nah, kalau bab ini menyempurnakan bab sebelumnya. Bab yang ini menyempurnakan bab sebelumnya. Ya. Baik. Qala wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari, ya, dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ya suatu safar perjalanan. Kemudian fa'arsala rasulan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang rasul, di sini maknanya utusan. Ya, utusan untuk menyampaikan pesan alla yabqayanna fi raqabati ba'iratin kiladatan min watarin aw kiladatun illa quti'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan tadi, ya, agar tidak ada lagi di leher unta kalung dari, ya, watar, senar atau busur panah atau kiladah atau kiladatun atau kalung apapun kecuali mesti dikutiat, diputuskan, dicopot. Ya, Nabi SAW menyatakan agar tidak boleh ada lagi di leher unta, ya, kalung dari busur tanah atau kalung, ya, apapun, ya, kecuali harus diputuskan. Maka Nabi SAW mengingkari dengan keras, ya, siapa saja yang mengenakan jimat-jimat di mobil, di rumah, di kendaraan, di rumah, di tempat usaha, ya, di badan, itu pasti diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi mengutus utusan. Nabi yang di hari sebelumnya langsung mentahdir. Nah, ini sampai beliau mengutus utusan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa di antara jimat yang digunakan orang-orang jahiliyah dahulu adalah jimat yang dibuat dari watar, ya, senar atau tali busur panah yang sudah enggak kepake, sudah usang, lalu digunakan sebagai jimat, digantungkan pada hewan-hewan dengan keyakinan, ya, tali-tali busur tadi dapat menolak bala, mudorot, bahaya, penyakit ain pada hewan dia. Kalau sekarang pada rumah dia, pada mobil dia, pada kendaraan dia dan seterusnya, biar enggak mogok, biar enggak ditilang, biar ini dan itu. Tahi barakallahu fikum. Ya. Nah. Berikutnya syarhul kalimat, ya. Penjelasan kalimat ini. Ya, dari Abi Bashar Al-Ansari. Beliau masyhur dengan kunyahnya. Namun nama beliau, ya, sampai ada ulama yang menyatakan lam yu'rab ismuhu. Tidak diketahui namanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, sahabat ini, ya, Abu Bashir Al-Ansari, tidak diketahui namanya. Ya, jadi kalau ada orang namanya Abu apa enggak dikenal nama aslinya, itu enggak masalah. Sahabat aja ada yang demikian. Ya. Abu apa enggak terkenal sebagai Abu ini. Nama aslinya siapa? Enggak tahu. Ya, Abu siapa gitu, nama kunyahnya aja. Kayak Pak Arifin, Abu apa gitu, ya. Abu Akhwat. Nah. Ya, Abu apa kek, ya. Terus misalkan orang-orang enggak ada yang tahu itu namanya Pak Arifin kecuali istrinya dia. Nah, itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya. Taib. Rasulan, syarhul kalimat. Nabi SAW mengutus rasulan. Seorang utusan. Utusannya siapa? Zaid ibn Harithah. Ya. Zaid ibn Harithah. Ya, Nabi menyatakan la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watar. Jangan pernah ada lagi tersisa di kalung unta kalung dari watar. Watar hiya wahid, ya, wahidu autar. Ya, bentuk mufrad dari autar. Ya, autaril qaus, tali busur panah. Kanatil Arab, dahulu orang Arab tu'allikuhu, menggantungkannya. Tattaqi bihi al-aina, untuk menolak penyakit ain yang ada di hewan-hewan mereka. Nah, ini orang Arab, ya, menyatakan demikian. Nah, jadi Nabi SAW mengutus utusan yaitu Zaid bin Harithah mandub untuk menyatakan kepada siapa saja orang Arab, ya, yaitu alla yabqayanna, ini muakkid dengan nun taukid sakilah, jangan pernah ada di leher unta, ya. Di leher unta ada kalung kiladah, ya. Ada kalung karena orang-orang jahiliyah mereka dahulu menggantungkan kalung-kalung di leher-leher unta, meyakini bahwasanya hal tersebut dapat menolak bahaya, menolak penyakit ain, ya, pada ontak-ontak mereka. Ya. Hewan kena juga. Ya, hewan kena juga. Taib. Kemudian syarhul ijmali. Ya. Penjelasan secara global hadis ini, yukhbiruna Abu Bashirin Al-Ansari. Abu Bashir Al-Ansari menceritakan kepada kita radhiyallahu anhu, annahu sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safar perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan mandub, yaitu Zaid bin Harisah, liya'mura biqat'i qiladatil al-awtari allati tu'allaqu fi riqabil ibil, agar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Harisah agar Zaid bin Harisah memutus, mencopot kalung-kalung dari senar, dari bekas tali busur, busur panah yang sudah usang, yang sudah enggak kepake, ya, yang dijadikan orang-orang Arab dahulu sebagai penangkal mara bahaya yang akan menimpa ontak-ontak mereka atau kendaraan mereka. Waktu allaku, yang digantungkan fi riqabil ibil, di leher-leher ontak. Wadhalika anna ahlal jahiliyati kanu ya'takiduna, yang demikian itu karena orang-orang jahiliyah mereka meyakini annaha tahfadu minal ain, bahwasanya yang hal tersebut dapat memproteksi, menjaga, ya, hewan-hewan mereka dari penyakit ain. Ini enggak hanya di hewan, ini semua. Ya, mau digantungkan di, ya, mau di hewan, mau di mobil, di rumah, di badan, di rumah dagang, di rumah makan, di toko. Dan ini enggak mesti dalam bentuk, ya, autar, dalam bentuk watar, bekas tali senar atau tali busur yang sudah usang. Mau dalam bentuk tali, kulit, janur kuning, ya, bunga-bunga, tulang, akar, kerang, tiram, logam, keris, semuanya itu, ya, yang digunakan sebagai jimat. Nah, ini mesti disingkirkan. Ya, mesti dicopot. Taib, al-fawaid, yang kita bisa ambil faedah. Ya, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Baik, al-fawaid, wujubul ingkari mungkar. Ini sama kayak tadi, wajibnya mengingkari perkara yang mungkar. Ya, asani, yang kedua, qabulul khabaril wahid. Ya, menerima khabar dari satu orang. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi hanya mengutus siapa? Ya, Zaid bin Harisah. Ya. Zaid bin Harisah agar memerintahkan semua orang-orang untuk mencopot, ya, jimat-jimat, kalung-kalung yang ada di ontak mereka dengan alasan ini dan itu. Mendapat mandat dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Yang diutus berapa? Satu orang. Nah, itu diterima. Ya, gorib lagi ini. Gorib. Ya. Kalau dalam hadis ahad, ini namanya gorib. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Nah, kalau dalam hadis ahad namanya gorib. Paling terendah dalam hadis ahad. Ada namanya lagi aziz, ada yang namanya masyhur. Itu di atasnya. Gorib lagi. Sama kayak hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis gharib, hadis ahad yang gharib, diterima. Ya, kalau kalangan ahli bid'ah, dari kalangan mu'tazilah, oh enggak bisa, mesti mutawatir, ya, mesti banyak yang meriwayatkan. Kalau ahli sunnah wal jamaah, cukup menerima satu orang aja. Ibtal i'tiqadi an-naf'i fil qala'idi min ayyi naw'in kanat. Yang ketiga yang kita bisa ambil faedah, yaitu dibatalkannya keyakinan, ya, keyakinan manfaat itu terdapat pada kalung-kalung. Qalaid, jamak dari qiladah. Ya. Manfaat itu bisa dalam kalung-kalung dari jenisnya apapun, dari apapun jenisnya. Nah, ini dibatalkan demikian. Ya. Arabi yang keempat, naibul imam yaqumu maqamahu fima usnida ilaihi. Pengganti imam, pengganti pemimpin, dia akan menduduki kedudukan si pemimpin. Ya, fima usnida ilaihi. Ya, pada hal-hal yang diserahkan kepadanya. Jadi mandat, mandat ketika Zaid bin Harisah menyampaikan hal tersebut, itu seolah-olah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi yang wajib harus ditaati. Wajib bagi semua rabbul ibil, sang empu, sang pemilik ontak-ontak yang masih menggantungkan ontak-ontaknya dengan tali-tali busur panah yang sudah usang dengan harapan menolak para bahaya dan seterusnya, itu wajib mereka copot. Wah, mandatnya ini dari Zaid, maka Zaid seolah-olah membawakan, ya, mandat Rasulullah SAW, karena posisi beliau telah diduduki oleh Zaid bin Harisah. ya, dalam hal ini. Kemudian munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, haitsu dallal hadisu ala tahrimi ta'liqil qalaidi li daf'id darar. Hadis ini menunjukkan haramnya menggantungkan kalung-kalung untuk mencegah mara bahaya. Nah, ini enggak boleh. Mau kalung, mau bambu kuning kayak zaman dulu untuk menolak bahaya ya, kolor hijau. Nah, ini syirik, kesyirikan. Ya, hal-hal yang keris ya, atau yang lainnya. Ya. Hatta dari Al-Qur'an nih, ikhwah. Jimat dari Al-Qur'an, para ulama menyatakan berbeda pendapat memang. Ada yang menyatakan mubah sebagaimana ruqyah pakai Qur'an. Ada yang menyatakan tetap haram, dan ini yang lebih rajih. Nanti akan beliau bawakan di sini. Ya, jimat dari Qur'an. Jimat dari Qur'an, ini haram, tetap haram. Berikutnya. Munasabatul hadis di tauhid. Apa hubungan hadis ini dengan tauhid? Ya, haitsu dalla al-hadisu ala anna mithla hadzal amali syirkun. Hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya perbuatan seperti bahwasanya ala anna mithla hadzal amal, perbuat seperti perbuatan ini itu adalah kesyirikan. Ya, perbuatan seperti ini itu adalah kesyirikan. Li anna daf'ad durri minal af'ali lati yahtassu bihi biha lillah. Karena menolak mudarat itu merupakan dari perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah. Allah lah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat. Baik, cukup dulu kali ya. Apa mau dilanjut? Hah? Cukup dulu kali ya. Yang mau ditanyakan silakan tepat dulu. Ntar dulu. Ainin.